بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، masih melanjutkan keterangan dari Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tentang pentingnya seorang muslim bertamasuk benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan amalan dan pemahaman para sahabah radhiyallahu anhum. Demikian yang harus difahami oleh setiap muslim, bahwa tidaklah mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya sesuai dengan pemahaman para sahabah radhiyallahu anhum. Beliau melanjutkan, wal ayatu kathiratun la tuhsal lati tuakkidu ala wujubil i'tisami bil kitabi wa sunnah wa wujubil ittiba'i wal iqtida' bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat yang banyak, la tuhsa, tidak terhitung, saking banyaknya. Ya, bukan cuma 1, 2, 10, 20, bukan. Banyak. Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an tu'akkidu 'ala wujubil i'tisam bil kitabi wa sunnah. Yang menegaskan, menekankan kewajiban untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak sekali. Wa wujubil ittiba'i wal iqtida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga menekankan wajibnya mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah akan disebutkan di antaranya contoh dan sebagainya. Dari Al-Qur'an sangat banyak ayat-ayat yang menegaskan kepada kita wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wasunnatu kadzalik mali'ah. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali. Dipenuhi motivasi dan anjuran, asungan, perintah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali. Wa nususus salaf la tuhsa fi hadzal bab. Demikian pula kata-kata mutiara, wajangan dari para ulama salaf, dari kalangan para sahabah atau tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para imam setelah mereka, sangat banyak di antara mereka yang mewasiatkan, menasihatkan murid-muridnya dan kaum muslimin secara umum untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa ulifat fi dzalikal mu'allafat. Dan juga bukan hanya sekedar 1-2 nasihat saja, bahkan disusun sebuah kitab. Ulifat fi dzalika al mu'allafat. Disusun karya-karya ilmiah para ulama, buku-buku mereka banyak sekali yang bertemakan kewajiban untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wala'alla man yaqra' fi kutubi sunnah wa kutubil aqaid. Di sini ada tambahan waw, ini salah ya. Yaqra' fi kutubi sunnah wa kutubil aqaid. Ini kutubin wa sunnah, ini wawnya dibuang. Wala'alla man yaqra' fi kutubi sunnah wa kutubil aqaid. Dan siapa yang membaca kitab-kitab sunnah, artinya kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud dan lainnya, Muwatta Imam Malik, dan lainnya dari kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab akidah, kutubis sunnah wa kutubil aqaid. Kitab-kitab akidah semacam kitab as-sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah, atau kitab syarhu usul ahli sunnah lil aqaid, kitab-kitab akidah, kitab-kitab akidah, yajid pasti akan mendapatkan hal demikian. Contohnya beliau sebutkan annal bukhari aqada baban fil i'tisami bil kitab wa sunnah ila janib tilkal kutubi wa tilkal abwabil azimah min awali sahihihi ila nihayatihi. Beliau contohkan di antaranya al-imam al-bukhari dalam kitab sahihnya, kitab sahih al-bukhari, beliau membuat satu bab, satu bab aqada baban fil i'tisami bil kitabi was sunnah, membuat suatu bab tentang pentingnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ila janibi tilkal kutubi wa tilkal abwabil 'azimah min awwal sahihihi ila nihayatihi. Di sela-sela di antara bab yang beliau susun dalam kitab sahihnya. Ya, jadi Al-Imam Al-Bukhari ketika menyusun kitab sahih Bukhari yang berisikan hadis-hadis Rasulullah, beliau membuat satu bab. Ya, yang pertama bab hidayatul wahyi. Bab pertama kali diturunkan wahyu, kemudian disebutkan hadis-hadis yang terkait dengan bab tersebut. Kemudian yang kedua bab ini, bab itu, terus ya. Dan di antara sela-sela bab tersebut ada bab fi wujubil i'tisam bil kitab wa sunnah. Bab yang menjelaskan wajibnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Kitabul iman, dia contohkan di antaranya kitabul iman. Ya, kitabul ilm, kitabut tauhid, kitabul i'tisam bil kitab wa sunnah. Ini ada pada bab-bab dalam kitab sahih al-Bukhari. Ila ghairi dhalika minal abwab allati hawaha hadzal kitabul azim. Dan selainnya dari kitab atau bab yang disebutkan dalam kitab sahih al-Bukhari. Contoh dalam kitab hadis. Dan ini bukan hanya beliau, semua imam ahlu hadis, ya, dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, ya, kemudian yang lainnya dari Sahih Sunan, ya, Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian yang lainnya dari Imam ahlu hadis, mereka membuat bab-bab yang terkait dengan pentingnya, wajibnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Dan beliau contohkan yang kedua, wa hunaka kitabul i'tisam bis sunnah libni abi khaisamah. Dan juga ada kitab yang jelas-jelas, ya, judulnya kitabul i'tisam bis sunnah, kitab al i'tisam bis sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, karya Ibnu Abi Khaisamah. وكلها قائمة على نصوص عظيمة يجب أن يفقهها المسلمون وأن يتدبروها وأن يعملوا بمقتضاها. Maka wajib untuk seorang muslim bertafaqquh, ya, mempelajari tentang kewajiban-kewajiban tersebut, ya, kemudian juga merenunginya dan mengamalkan kandungan-kandungannya. وسأعرض بعض النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ترشدنا إلى الاعتقاد الصحيح وإلى الاتباع الصحيح والاقتداء الصحيح والطاعة الصادقة الخالصة لله رب العالمين ثم لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. Dan aku, kata Syekh Habibullah, akan menyebutkan beberapa. Ya. سأعرض بعض النصوص min kitabillah wa sunnati rasulillah. Aku akan menyebutkan beberapa nas dalil dari Al-Qur'an, kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, yang membimbing kepada kita, ya, untuk berpegang teguh kepada al-i'tiqadus sahih, keyakinan yang benar. Jadi keyakinan dalam kalbu kita harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita memiliki suatu keyakinan yang menyimpang, yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Berkeyakinan bahwa di antara wali fulan, ya, Syekh Alan memiliki hak rububiyah, memiliki hak uluhiyah, ini menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Berkeyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal ghaib, ini juga keyakinan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi keyakinan kita harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau akan menyebutkan beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita, meluruskan, menunjukkan kepada kita akidah yang benar, akidah yang sahih. Wa ila littiba'is sahih wa liqtida'is sahih wa ta'atil khalisah sadiqah lillahi rabbil alamin thumma li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga benar-benar meneladani, mencontoh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian. Kemudian beliau sebutkan al-i'tisam bil kitab wa sunnah fi ayatin min kitabillah. Diberikan satu subjudul dalil-dalil dari kitab, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama beliau sebutkan surat Al-A'raf ayat 158. يقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Qul, katakanlah wahai Rasul, katakan kepada seluruh umat manusia, Qul, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, aku adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, ilaikum jami'a, untuk kalian semua, tidak terkecuali, seluruh manusia adalah umat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni Rasulullah ilaikum jami'a, kata Rasul. Aku adalah Rasulullah untuk kalian semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Allah yang menguasai, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa. Tidaklah ada ilah yang benar yang berhak disembah kecuali Dia. Yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, seorang nabi yang ummi, ya, dari kalangan ummiyin yang tidak bisa baca tulis. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan kalimatnya. Wattabi'uhu, ini syahid kita. Wattabi'uhu, ikutilah dia, teladanilah dia. La'allakum tahtadun, semoga kalian menjadi orang yang berpetunjuk, mendapatkan petunjuk. Demikian. Jadi ini keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah wattabi'uhu, ikuti dia. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapatkan petunjuk. Demikian. Surat Al-A'raf ayat 158. Kemudian ayat yang kedua, yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Jelas sekali. Wa'tasimu, berpegang teguhlah. Peganglah erat-erat. Bihablillah jami'an, dengan tali Allah. Kalian semua harus berpegang teguh kepada tali Allah. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Bersatu, berpegang teguh dengan tali Allah. Ya. Yakni dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Tali Allah yakni al-Islam as-sahih, Islam yang benar, itulah tali Allah. Al-Qur'an dan Sunnah, itulah tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Jangan menyimpang dari tali Allah. Jangan keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ayat ini secara khusus ditujukan untuk kaum Al-Ansar, yakni kalangan Muhajirin dan Ansar secara khusus. Namun lafaz yang secara umum untuk semua, ya, secara khusus dimaknai demikian. Karena sebelum Islam datang, kaum Ansar yang terdiri dari kabilah Aus dan Khazraj ini berperang turun-temurun. Perperangnya itu turun-temurun, namun mereka bisa bersatu di atas Islam. Ketika Rasulullah SAW membawa dakwah Islam, mereka bisa bersatu. Maka Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ketika kalian bercerai-berai, bermusuhan, Allah menyatukan kalbu-kalbu kalian. Ini juga sifatnya umum untuk seluruh kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat, ya, kita lihat betapa, ya, persaudaraan semanhaj, persaudaraan dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah tidak terbatasi ruang dan waktu. Ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Kita yang berjauhan terasa dekat, ya, kita yang belum saling mengenal ketika duduk bersama di suatu majelis di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah wa salafis salih, terasa dekat karena satu pemahaman, satu tali Allah subhanahu wa ta'ala yang awalnya kita enggak mengenal, ya, bahkan mungkin bermusuhan, saingan, namun di atas Al-Quran dan Sunnah bisa bersatu. Ya, awalnya berjauhan, ketika ketemu di satu majelis jadi apa? Jadi saudara. Jadi saudara. Bahkan yang sudah meninggal, kita masih merasa mereka hidup. Ya, kita sangat dekat ketika kita sering membaca kitab-kitab hadis. Ketika kita membaca biografi rawi-rawi, kita merasa mereka masih hidup. Ya, contoh, contoh paling gamblang, paling jelas, kita ketika dibacakan kisah wafatnya Rasulullah, siapa yang gak menangis? Padahal kita yakin bahwa Rasulullah sudah meninggal. Iya kan? Tapi ketika kita membaca, kita mendengar kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerasanya baru sekarang beliau meninggal. Baru ketika kita membaca kisah tersebut, kita mengetahui bahwa Rasulullah sudah meninggal, padahal sudah yakin Rasulullah sudah meninggal jauh sebelum kita dilahirkan. Tapi mengapa ketika kita membaca, kita mendengar kisah mengikuti Rasulullah ketika beliau sedang sakit, sedang sakaratul maut, sampai kemudian ya dimakamkan oleh para sahabat. Kita menitikkan air mata, kita turut bersedih. Padahal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Mengapa kita ketika membacanya rasanya kok baru sekarang beliau meninggal? Karena kemarin-kemarin kita membaca hadis beliau seakan-akan beliau masih hidup. Seakan-akan beliau masih di tengah-tengah kita, memberikan bimbingan dengan hadis-hadisnya yang kita baca, yang kita dengar. Demikian. Jadi ukhuwah, persaudaraan di atas Al-Quran dan Sunnah tidak terbatas ruang dan waktu. Demikian disebutkan. Ya, fa'asbahtum bini'matihi ikhwan. Kalian ya menjadi saudara-saudara dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan harta yang menyatukan kita, bukan pangkat dan kedudukan atau jabatan yang menyatukan kita semua, hanya iman dan manhaj yang benar yang menyatukan kita semua. Karena harta-harta tidak bisa, ya, jabatan kedudukan hanya sementara menyatukannya, ya, hanya sementara. Kalau sudah turun dari jabatan tersebut, dari pangkat tersebut, orang pun berpaling darinya. Iya kan? Kalau seorang dikumpulkan di atas harta, hartanya habis, ya sudah tinggal. Tapi ketika seorang berkumpul di atas manhaj yang benar, di atas iman yang sahih, tidak terbatas ruang dan waktu. Inilah persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sebenarnya. Ya. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau seandainya engkau ya memberikan apa yang di bumi semuanya, engkau enggak mampu akan menyatukan kalbu-kalbu mereka. Walakinallaha allafa baina qulubihim. Baina qulubihim. Namun Allah yang menyatukan kalbu-kalbu mereka di atas iman yang benar. Demikianlah persaudaraan yang hakiki. Bukan atas tendensi-tendensi duniawiyah. Kita bersaudara, kita bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah wassalafis salih. Demikian. Ya. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kalian bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukurilah. Maka syukurilah. Artinya di sini, ya, kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Kita harus benar-benar menghargai nikmat yang besar ini. Disyukuri, dijaga. Jangan kita melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan retaknya hubungan ukhuwah, menyebabkan pecahnya hubungan persaudaraan. Oleh karena itu banyak sekali nas-nas dalam Quran dan Sunnah yang menghasung kepada kita untuk bersikap legowo, untuk bersikap menerima, ya, untuk bersikap memaafkan. Semuanya apa? Untuk menjaga keutuhan ukhuwah. Ya, menjaga keutuhan ukhuwah. Ya, jangan mengedepankan ego, mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan ya, harga diri, mengedepankan dan lain sebagainya. Tunduk di atas ukhuwah Islamiyah. Demikian. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dan kalian sudah berada di tepi jurang neraka dan Allah menyelamatkan kalian semua. Subhanallah. Iya. Kita ingat dahulu kita sudah berada di tepi jurang neraka. Kalau seandainya Allah berkehendak, kita akan terus-menerus di sana dan akan jatuh ke api neraka. Namun Allah menyelamatkan, menyelamatkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dikenalkan, diberi taufik untuk belajar Al-Quran dan Sunnah. Padahal, ya, mungkin kita dahulu orang yang paling jauh dari agama. Mungkin kita dahulu tidak peduli tentang agama. Namun karena taufik dari Allah semata, karena nikmat dari Allah semata, bukan karena kedudukan kita, bukan karena harta kita, bukan karena pangkat dan jabatan kita, tapi karena Allah yang memilih. Allah yang memilih antum semua untuk berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat. Padahal dahulu kita sudah dekat sekali dengan neraka. bagaimana disebutkan di sini, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian sudah berada di tepi, bukan jauh, tapi di tepi jurang neraka. Kepeleset sedikit saja sudah jatuh ke sana. Namun Allah dengan rahmatnya, Allah dengan taufiknya memberikan hidayah kepada antum semua. Maka syukuri, maka syukuri itu semua. Ya, seorang yang menghargai betul hidayah ini tidak akan meremehkannya, tidak akan meninggalkannya hanya karena suatu, ya, ujian-ujian yang kecil. Ya, menghargai betapa nikmat yang besar ini Allah berikan kepada kita bukan karena usaha kita, Allah yang memilih. Maka syukuri dan apa? Jaga, dijaga. Allah memberikan taufik. Tahu banyak orang yang lebih cerdas daripada kita. Betapa banyak orang yang lebih pintar daripada kita, lebih kaya daripada kita, lebih memiliki kedudukan yang tinggi daripada kita, jauh dari taufik ini, jauh dari hidayah ini. Karena Allah yang memilih, Allah yang memilih. Maka harus kita syukuri, harus disyukuri Allah selamatkan kita dari tepi jurang neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum tahtadun. Semoga engkau, kalian menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Demikian surat Ali Imran ayat 103. Syaitnya di sini, ya, di awal ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada kitab dan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Demikian pula ayat dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini disebut ayatul mihnah, ayat ujian, ayat pembuktian. Ya, ayat ini disebut ayatul mihnah, ayat yang menguji. Menguji apa? Menguji kecintaan kepada Allah. Karena banyak orang yang mengaku saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Banyak kan? Banyak. Namun bagaimana bukti kecintaan kepada Allah? Bukti kecintaan kepada Rasul, buktinya apa? Kalau sekedar ngaku, kalau sekedar dengan lisan saya cinta Allah, saya cinta Rasul, gampang. Buktinya apa? Disebutkan dalam ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Inilah bukti kecintaan kepada Allah. Kalau enggak mengikuti Rasulullah berarti cintanya palsu. Kalau enggak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti klaimnya batil. Ya, saya cinta Allah tapi amalannya tidak sesuai dengan Rasulullah. Berarti kecintaannya palsu. Ya, karena pembuktian cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul adalah dengan mengikuti jalan beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutilah aku. Fattabi'uni, maka balasannya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi Bukanlah patokan seorang mencintai, tapi yang sebagai patokan adalah orang dicintai. Semua orang bisa mengaku cinta kepada Allah, tapi apakah semua orang mendapatkan cinta Allah? Lah. Seorang yang mendapatkan cinta dari Allah, ya, mencintainya, maka harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintainya. Ya, oleh karena itu ada sebuah pepatah, laisa sya'nu antuhib walakin sya'na kullu sya'ni antuhab. bukanlah suatu perkara yang menakjubkan engkau mencintai, tapi suatu perkara yang sangat menakjubkan jika engkau dicintai. Ya. Kalau mencintai mudah, tapi kalau dicintai susah. Ya kan? Karena kita harus sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah pun akan mencintai kita. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membantunya. Allah akan membimbingnya. Allah akan meluruskan jalannya. Fa in ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha fa in sa'alani fa udhiyah wa in ista'adani fa u'idan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, jika aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dibimbing pendengarannya. Dan aku adalah matanya yang dia melihat dengannya, dibimbing matanya. Dan aku adalah tangannya yang dia beramal dengannya, dibimbing perbuatan-perbuatannya. Dan jika dia meminta, aku akan berikan. Dan jika dia meminta perlindungan, aku akan lindungi dia. Ini kalau sudah dicintai oleh Allah SWT. Tapi kalau baru mencintai Allah saja, tapi tidak menunjukkan buktinya, belum cukup. Iya, belum cukup. Tapi kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan. Harus dilaksanakan konsekuensi kecintaannya. Yakni dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyatakan demikian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian. Ini mudah sebenarnya bagi mereka yang Allah mudahkan untuk memahami Al-Qur'an. Semua telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Semua yang dibutuhkanlah seorang hamba dalam kehidupannya sudah diterangkan dalam Al-Qur'an. Tinggal bagaimana seorang mau belajar Al-Qur'an atau tidak. Selanjutnya ayat yang keempat yang beliau sebutkan, surat An-Nisa ayat 59. Wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian, pemimpin pemerintah kalian. Ini suatu perintah dari Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin. Namun di sini tidak diulang kata taat kepada pemimpin dengan kata taat, karena taat kepada pemimpin mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya. Enggak disebutkan wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ati'u. Enggak disebutkan lagi, tapi wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri. Jadi taat kepada ulil amr, kepada pemerintah, mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun secara umum kita harus taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf, maka kita harus taat kepada pemerintah. Iya. Kalau dalam kemaksiatan, enggak, tidak ada taat. Tapi bukan artinya harus keluar dari ketaatan secara umum, tidak. Kita tidak taat kepada satu perkara itu, namun yang lain tetap taat. Ya, maksudnya demikian. Jadi secara umum prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ta'atu ulil amr, taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah. Ya, pada perkara yang ma'ruf. Disebutkan oleh para ulama bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Yang pertama itu yang bersesuaian, yang mencocoki dengan perintah Allah dan Rasul, sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat, maka kita harus taat. Jelas, karena taat kepada Allah dan Rasulnya sekaligus peraturannya cocok dengan syariat. Kita harus taat. Banyak sekali dalam urusan nikah, pemerintah mewajibkan harus ada wali, iya kan? Harus ada mahar, ada kan? Sesuai dengan perintah syariat. Ya, maka kita harus taat. Contohnya. Jenis aturan yang kedua, yang tidak sesuai, ya, dengan atur, dengan syariat, tidak sesuai dengan syariat. Maka kita tidak taati. Tapi dalam perkara itu saja, ada perkara yang lain, ya, yang tidak melanggar syariat kita harus taat. Tapi pada perkara itu tidak, ya. Perkara itu tidak kita ikuti. Ya. Ya, contohnya misalkan, ya, jika pemerintah membuat suatu keputusan, ya, semacam dulu ketika Imam Ahmad, ya, pemerintahnya memaksa rakyatnya untuk berkeyakinan dengan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad tidak mau taat. Tapi apakah Imam Ahmad memberontak? Tidak. Tidak taat pada hal itu saja. Tapi beliau tetap taat pada perkara yang lain. Disiksa lapas. Ya, tidak mengapa. Beliau terima dengan sabar. Tidak menghasut untuk memberontak. Tidak. Tapi tidak taat pada hal itu saja. Karena itu kemaksiatan, dosa, enggak diikuti. Ya, jadi kalau bertentangan dengan syariat tidak ikuti. Namun secara umum kita harus tetap dalam baiat kepada pemerintah. Kemudian jenis yang ketiga, yang tidak ada larangan maupun tidak ada perintah, tapi secara umum kebaikan. Contohnya aturan lalu lintas, ya kan, pakai helm, ya, lampu merah, nggak ada dalam Al-Quran, ya, nggak ada dalam Sunnah. Tapi secara umum masuk ke kategori kebaikan. Jadi tidak ada larangan penyimpangan, maka kita harus taat, harus taat. Jadi jangan mentang-mentang, wah ini enggak, wah ini udah sepi nih, lampu merah, wah sebablas aja. Syekh Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya, ya Syekh, apakah boleh seorang menerobos lampu merah ketika kondisi jalan sedang sepi? Ya kan, tengok-tengok, wah ada yang lewat ini di sebelah sana lagi sepi nih, sebablas juga enggak apa-apa, misalkan, enggak kecelakaan. Ya, tapi lampunya merah, apakah boleh ya Syekh? Tidak, tidak boleh. Tidak boleh, karena mengikuti aturan pemerintah. Demikian, ya. Sampai satu pengaman misalkan, juga, ya, meskipun tidak ada razia, ya, tapi tetap dipakai, ya. Jadi bukan karena, ya, ada razia, bukan karena ada petugas, tapi karena taat kepada, kita yakin bahwa itu sebuah ibadah. Dan kita taat kepada pemerintah. Ini kalau aturannya yang ubah. Demikian. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Nah, ini dia. Kalau kalian berselisih pada suatu permasalahan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah perkara tersebut, rujuklah kepada Al-Quran dan Sunnah. Farudduhu ilallah, yakni ila kitabillah, wa rasul, yakni sunnati rasulillah. Ya, lihatlah Al-Quran bimbingannya bagaimana, Sunnah bimbingannya bagaimana. Ya, ini kaum mukminin, fa'inkun fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Ini pembuktian iman. pembuktian keimanan dengan mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini bukti keimanan. Kita benar-benar yakin bahwa Al-Quran ada solusinya. Kita benar-benar yakin dalam hadis ada solusinya. Gak perlu cari teori-teori barat. Gak perlu cari-cari ya pakar-pakar ya barat untuk memecahkan suatu permasalahan. Kok permasalahan ekonomi Indonesia kok kayak gini ya? Wah, cari-cari ya Allah ahli-ahli ekonomi itu. Lihat bagaimana aturan Islam dalam masalah ekonomi. Zakat dilaksanakan, bukan pajak, zakat. Ya. Kemudian juga hasungan untuk sedekah dan lain sebagainya. Niscaya negeri makmur karena aturan Islam ditegakkan. Sudah terbukti. Sudah terbukti di Saudi ada pajak. Tidak ada pajak. Ya, tapi makmur karena menjalankan aturan Islam dengan baik. Juga zaman dahulu, zaman Umar bin Khattab, zaman ya Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya. Zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, negerinya itu Masya Allah. Karena benar-benar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik untuk kalian dan lebih baik ya ta'wilnya. Demikian. Ya, insyaallah dicukupkan dulu. Nanti insyaallah ayat-ayat selanjutnya dari dalil-dalil yang jelaskan kepada kita tentang pentingnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah akan kita baca lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya. إن شاء الله تعالى الله أعلم صاحب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأظلوا بارك الله فيكم